sabab jika kalian mencintai sesama manusia di bumi, maka kalian akan dicintai oleh zat yang berada di langit. Maka Allah di arsy di atas langit. Apa yang di bumi apanya, yang di mana-mana apanya, penglihatan Allah, pendengaran Allah, pengetahuan Allah, itu di mana-mana meliputi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Diperjelas lagi dengan kalimat berikutnya, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian jahatkan. Yes. Kemudian beliau membahas lafaz Ar-Rahman. Apa yang dimaksud dengan Ar-Rahman? Dari kata-kata sama Rahim, Rahmin, dengan memakai wazan fa'ala, fa'ala, Rahmin. Jadi Rahman, wazannya fa'ala. وفي اللغة العربية تدل على السعة والامتلاء. Dalam kaidah bahasa Arab, wazan fa'lan menunjukkan keluasan, penuh. Jadi rahmat itu penuh dengan rahmat, luas sekali rahmatnya, meliputi segala sesuatu. Sama dengan ghadban, wajibah yang dobu, bodoh. Ghadban berarti imtala ghadban, penuh dengan amarah. Rahman penuh dengan rahmat. Apa bedanya dengan Rahim? Tidak ada bisa. Ar-Rahim ismun yadullu ala al-fi'l. Isim yang menunjukkan pelaku. Yes. Rahim fa'ilun bimakna fa'il. Lafaznya Rahim tapi maknanya adalah Rahim, isim fa'il. Seperti qari, pembaca, katib, penulis. Ini Rahim yang Maha Rahmat, tetapi dirubah menjadi Rahim. Dan itu banyak, Rahim, Alim, Sami', Basir. Padahal awalnya Sami', Basir. Wa yajtami'u min ar-Rahman ar-Rahim anna rahmatallahi wasi'ah wa annaha wasilatun ila al-qalb. Di sini dikumpulkan dua lafaz, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bahwa rahmat Allah itu luas, meliputi segala sesuatu. Seluruh makhluk mendapatkan rahmat Allah, yang muslim, yang kafir, yang ahli taat, yang ahli maksiat, yang ahli sunnah, yang ahli bidah, semua mendapatkan rahmat Allah di dunia. Adapun di akhirat, aisyu yang rahmat. Maka disebutkan di sini, warrahimu rahmatun khassatun bil mu'minin. Rahim itu rahmat Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Ini bedanya ar-rahim dengan ar-rahmat. Warrahimu rahmatun khassatun bil mu'minin. Kita tidak bisa menerjemahkan dalam bahasa kita antara rahman dengan rahim. Harus diterangkan. Dan banyak sekali lafaz-lafaz dalam Al-Quran, lafaz-lafaz dalam hadis yang tidak mungkin bisa diterjemahkan ke dalam bahasa selain Arab, termasuk bahasa Indonesia. Oleh karena itu harus diterjemahkan. harus dijelaskan. Tidak cukup dengan pindah bahasa, tidak cukup dengan terjemahan, harus dijelaskan lebih lanjut. Seperti Al-Rahman dan Al-Rahim, pengasih penyayang tidak bisa mewakili. Apa itu pengasih? Apa itu penyayang? Apakah pengasih itu kepada seluruh makhluk, penyayang itu khusus kaum muslimin? Faedah seperti ini juga tidak ditemukan dalam bahasa kita. Oleh karena itu harus dijelaskan bahwa rahim adalah rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Walamma kanat rahmatullahi lil kafiri rahmatan khasatan di dunia fakat, maka rahmat Allah untuk orang-orang kafir hanyalah rahmat yang ada di dunia ini saja. Orang kafir, ahli maksiat mendapatkan rahmat Allah, tapi khusus di dunia saja. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan sedikitpun, sedikitpun, sesuil pun dari rahmat Allah mereka tidak mendapat. Di dunia banyak sekali mereka dapat. Kadang mereka mendapatkan lebih banyak dari kaum muslimin, lebih kaya, lebih sukses, lebih sejahtera, lebih makmur, lebih damai, lebih ini, lebih itu. Di mana? Di dunia. Di akhirat mereka tidak mendapatkan sedikit pun. Adapun kaum muslimin mendapatkan dua-duanya. Tidak mungkin seorang muslim tidak mendapatkan rahmat Allah di dunia sama sekali. Tidak mungkin. Dan tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah sama sekali. Tidak mungkin. Adakah manusia hidup di muka bumi ini tidak mendapatkan rezeki? Tidak. Maka kata Nabi, seseorang tidak mungkin mati. Seseorang tidak mungkin mati kalau rezekinya belum habis. Rezekinya habis, baru mati. Dia sudah mendapatkan, dia sudah selesai mendapatkan rahmat Allah di muka bumi ini, mati. Faka'annaha la rahmata lahum, seolah-olah nanti mereka tidak akan mendapatkan rahmat sama sekali. Di mana? Di akhirat. Li'annahum fil akhirati yaqulu ta'ala lahum idza sa'alu Allaha an yughrijahum minan nar wa tawassalu ila Allah ta'ala bi rububiyyatihi wa iqrarihim 'ala anfusihim. Mereka telah di akhirat memohon rahmat kepada Allah agar Allah mengeluarkan mereka dari neraka. Mereka bertawakul dengan rububiyyah Allah. Mereka mengatakan Rabbana, Rabbana. Salah satu bentuk tawasul, salah satu bentuk adab agar doa kita dikabulkan oleh Allah itu dengan rububiyahnya. Rabbana, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb kami, ya Tuhan kami. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan tentang seorang yang sabar, bajunya tumpang tamping, rambutnya kusut, pakaiannya lusuh, ya, mengangkat kedua tangannya dan dia mengucapkan ya, ya. Berarti ini keadaan di mana doa dikabulkan. Keadaan dirinya memprihatinkan, kemudian mengangkat kedua tangan, kemudian mengawali dengan ya, ya. Insyaallah doa terkabul. Nah, untuk orang tadi doanya tidak terkabul karena makanan dia haram, minuman dia haram, pakaian yang dia pakai hasil dari hal yang haram. Awalnya mereka dia melakukan sesuatu yang menyebabkan doa terkabul. Salah satunya tawasul yang sangat besar, ya Rob, ya Rob. Kemudian dihapuskan oleh perbuatan dia makan minum dari hasil yang haram, berpakaian dari hasil yang haram. maka makan minum dari hasil yang haram menghambat terkabulnya doa. Nah, orang kafir yang disiksa di neraka, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, ya Rabb keluarkan kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Jika kami dikembalikan ke neraka ini, maka sungguh kami merupakan orang-orang yang zalim. Lihat ya, mereka tidak mengatakan kami dizalimi ya Allah, engkau mendzalimi kami ya Allah. Ya, enggak. Mereka mengaku bahwa bukan engkau yang zalim kepada kami ya Allah, tapi kami sendiri yang zalim. Maka kapan manusia itu mendzalimi dirinya sendiri? Rabbana zalamna anfusana, kapan lagi ada? Kapan manusia mendzalimi dirinya sendiri? Ketika bermaksiat kepada Allah, berarti dia sedang mendzalimi dirinya sendiri. Dia minum khamar, berarti sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia berjudi, berarti dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Dia meninggalkan sholat, dia tidak puasa Ramadan, dia membuka aurat, berarti sedang menzalimi dirinya sendiri. Semua bentuk kemaksiatan itu menzalimi dirinya sendiri. Setelah itu menzalimi orang lain. Yang terbesar menzalimi Allah, yaitu inna syirka la zulmun azim. Kedoliman terbesar yaitu syirik. Tidak ada tiga kedoliman. Nah, di sini Ahlu Nar mengakui ketika mereka disiksa di neraka, mereka mengakui bahwa mereka berbuat kedolim, bukan mazlum. Zalimun, bukan mazlumun. Fala tusrifuhum ar-rahmatu bal yusrifuhum al-'adzab. Mereka tidak mendapatkan rahmat sama sekali. Mereka di neraka itu tidak mendapatkan rahmat sama sekali, tetapi mendapatkan apa? Keadilan. Allah adil. Ketika mereka disiksa di neraka, mereka tidak mendapatkan apa? Keadilan. Jika orang-orang kafir musyrik tidak disiksa di neraka, maka mereka tidak mendapatkan keadilan. Ketika mereka disiksa di jahannam dengan siksa yang hanya Allah saja yang tahu, maka mereka sedang mendapatkan keadilan. Sama ketika seorang muslim mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang menakjubkan, yang sangat lezat di surga, mereka sedang mendapatkan rahmat Allah. Rahmat. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla lahum, maka berkatalah Allah 'azza wa jalla kepada mereka, "Ista'u fiha wa la tukallimuni." Tinggallah terus kalian di neraka, jangan berbicara kepada aku. Ini ucapan terakhir dari Allah terhadap ahli neraka. Setelah ini ahli neraka tidak bisa berbicara lagi, tidak bisa mengeluh, mengadu, sudah hanya diam merasakan siksa azab. Sebelumnya mereka masih teriak-teriak, masih melolong, teriak, teriak, minta tolong, masih bisa. Setelah Allah mengatakan wala tukallimuni, jangan kalian berbicara lagi denganku, mereka maka mereka diam. Maka penduduk neraka makin lama makin dahsyat siksaannya, makin lama makin dahsyat siksaannya. Itulah neraka yang sering kita lupa. Tidak ada apa-apanya dibanding apa yang ada di surga, apa yang ada di dunia ini, siksaan yang ada di dunia ini berupa kemiskinan, sakit, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Tidak ada apa-apanya dibanding dengan kesengsaraan di neraka. Maka jika kita sakit, kita miskin, kita tidak berharta, kita dicaci maki orang, sabar. Belum ada apa-apanya dibanding dengan azab yang akan diterima oleh manusia nanti di neraka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda dan dinil haq, agama yang haq, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi, untuk memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama. Ayat ini belum kita saksikan. Karena Islam tidak menang di atas semua agama. Sekarang maksudnya ya. Dulu sudah menang dan ayat itu baru. Nah, maka para ulama menasihati kaum muslimin, menasihati anak-anak muda untuk tidak berputus asa ketika melihat Islam begitu rendah hari ini, terbelakang, miskin, terjajah. Karena janji Allah pasti akan datang. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, akan memenangkan Islam ini di atas seluruh agama yang ada di muka bumi. Wa kafa billahi syahida. Mari kita lihat syarah dari ayat ini. Beliau membawakan, mengutip ayat ini di awal kitab ini. Alhamdulillahilladzi. Ini bukan ayat Allah ya. Ayat Allah kan huwalladzi arsala rasulahu ya. Bukan berarti beliau merubah ayat ya. Tetapi beliau sedang memuji Allah dengan mengutip bagian ayat. Jadi itu boleh. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul. Rasul di sini mukhof, bukan jamak, berarti satu orang, bukan rusul, berarti ada yang dimaksud. Ya, tentu Nabi Muhammad SAW. Allah Taala yuhmadu ala kamalihi azza wa jalla. Allah Taala terpuji atas kesempurnaannya. Allah itu sempurna. Tidak ada zat, tidak ada manusia, tidak ada malaikat, tidak ada makhluk yang sempurna. Yang maha sempurna adalah Allah. Maka lafaz-lafaz sempurna ketika itu dinisbahkan kepada manusia, maka bukan kesempurnaan yang hakiki. Tapi boleh menyebut sempurna pun. Dan ketika kita selesai membangun sebuah bangunan dan bagus, rapi, sesuai dengan yang kita inginkan, lalu kita katakan sudah sempurna. Boleh. Boleh. Nabi juga mengatakan, dan ucapan ini dimasukkan oleh para imam, banyak laki-laki yang sempurna, sedikit wanita yang sempurna. Ucapan ini boleh. Tentu kesempurnaan seorang manusia tentu tidak mungkin sama dengan kesempurnaan Allah. Adapun kesempurnaan Allah sempurna, betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Adapun kesempurnaan seorang manusia pasti ada salahnya, ada lupanya, ada kekeliruannya, tentu. Nah, Allah ini sempurna. Wa ala in'amihi, Allah juga dipuji karena Dia memberikan nikmat. Kita puji Allah di samping Allah itu besar, agung, maha kaya, maha ilmu, berilmu. Ada lagi yang dipuji dari diri Allah. Apa? Dia menurunkan hujan, Dia menghidupkan, Dia memberikan oksigen, Dia memberikan rezeki, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak sekali tidak bisa dihitung. Lalu Tuhan, tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Ya. Nah, maka atas dua hal itulah Allah dipuji. Kita memuji Allah, dan Allah adalah zat yang sangat suka dipuji. Allah sangat suka dipuji. Maka Allah wajibkan kita semua untuk memuji Dia, memuji Allah. Dan sifat ini tidak boleh kita ambil. Kan banyak sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Suka dipuji, kita enggak boleh suka dipuji. Kemudian sombong, menyombongkan diri, membesarkan diri, itu sifat Allah. Kita tidak bisa menghitung puluhan, mungkin ratusan ayat-ayat Allah yang menyanjung dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri, membesarkan dirinya sendiri. Kita tidak boleh, haram bagi kita membesarkan diri kita sendiri dengan lisan, bahkan dengan hati kita untuk kan? Ya, kita kan sering membesarkan diri kita tapi di hati. Jadi kita merendahkan orang lain walaupun dengan hati. Ini kalau dibubuk terus, dibiarkan terus, lama-lama jadi rusuh. Merendahkan manusia walaupun dalam hati. Ya. Maka hilangkan rusuh, membesarkan diri walaupun sudah di hati. Orang lain tidak yang tahu. Hilangkan. Ya. Kita lihat kelebihan orang lain, kita lihat kekurangan diri kita, lalu bandingkan, insya Allah akan mengurangi rasa ujub kita. Ya, betul kita ngapalin cepat hafalannya, orang-orang kalah semua misalnya. Tapi kita melihat, ya, orang-orang pada sabar, kok saya emosian misalnya. Nah, lihat sisi kekurangan. Insya Allah bisa mengurangi, meredam rasa ujub kita. Walaupun diingat. فَنَحْنُ نَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّهُ كَامِلُ الصِّفَاتِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. Kita memuji Allah Azza wa Jalla karena sifat-sifat Allah sempurna dari segala jurusan. Sempurna dari segala jurusan. Jurusan apa saja, dari sisi mana saja, dari arah mana saja, Allah sempurna sifatnya. Yes. Dan sekali lagi, kesempurnaan Allah tidak sama dengan kesempurnaan manusia. Misal, manusia dikatakan sempurna kalau punya anak, gitu kan? Punya keturunan, sudah berubah tangga, puluhan tahun, nggak punya anak, dikatakan belum sempurna, ada yang kurang. Hartanya banyak, perusahaannya di mana-mana, tapi belum punya keturunan, dikatakan belum sempurna. Itulah kesempurnaan manusia. Bagaimana kesempurnaan Allah? Dengan tidak punya anak, maka Allah sempurna. Kalau Allah punya anak, maka tidak sempurna. Gitu ya. Maka jangan disamakan kesempurnaan Allah dengan kesempurnaan manusia. Malaikat, jin, tumbuhan dikatakan sempurna kalau apa? Kalau begini. Bahkan satu tumbuhan dengan tumbuhan lain berbeda kesempurnaannya, kan gitu. Satu hewan dengan hewan lain berbeda kesempurnaannya. Masang dikatakan sempurna ketika apa? Ketika taringnya tajam, kukunya tajam, sudah bisa mencabik-cabik kulit itu. Kesempurnaan kambing beda lah. Dikatakan kambing sempurna kalau begini beda dengan masang. Itu sama-sama makhluk, bahkan sama-sama hewan. Apalagi kita dengan Allah. Maka jangan menolak jika dikatakan Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah punya wajah, kita punya wajah. Tentu berbeda. Wajah Allah dengan wajah kita, tangan Allah dengan tangan kita, tentu berbeda. Wa nahmaduhu aydan li'annahu kamilul in'am wal ihsan. Kita juga memuji Allah karena Allah memberikan nikmat berbuat ihsan, berbuat baik kepada manusia ini dengan sempurna. Adakah nikmat Allah yang tidak sempurna? Kurang? Tidak. Lihat yang paling dekat, tubuh kita ini begitu sempurna. Ya, Allah tidak hanya memberikan hidup, tapi sempurna. Hidung itu menghadap ke bawah. Ini sempurna. Coba kalau menghadap ke atas. Ya, repot. Ya, Allah tidak hanya memberikan mata, tapi ada pelindungnya, kelopaknya. bukan hanya kelopak, di atasnya ada alis. Ini bisa melindungi sempurna. Allah memberikan nikmat kepada para hamba ini sempurna, betul-betul sempurna. Maka hal yang haram dibenci Allah jika merubah ciptaan Allah. Basak dibantungi, bantung dibasaki. Ya, lurus dibisingin, bising dilurusin. Ini merubah ciptaan Allah. Sesuatu yang tidak rusak dirubah. Sesuatu yang rusak dirubah boleh. Kalau rusak bukan merubah ciptaan. Tapi kalau tidak rusak diganti, maka itu merubah ciptaan. Karena kita sempurna. Wajib kita yakini bahwa apa yang Allah berikan kepada kita satu persatu dan itu tidak rusak, maka itu sempurna. Kemudian ini membawakan ayat yang terdapat dalam surah An-Nahl, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apapun nikmat yang ada pada diri kalian adalah dari Allah. Dari rumah, kendaraan, jabatan, karir, uang, semuanya dari Allah. Itu yang di luar jasad kita, yang ada di jasad kita. Kegalakan kita, kecantikan kita, kesempurnaan badan kita, semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Seluruh nikmat yang ada pada dirimu semuanya datang dari Allah. Tsumma idza massakum ad-dur. Kemudian jika kalian ditimpa kemudaratan, kemudaratan banyak sekali. Ya sakit, ya celaka, ya diusir, ya dizalimi. Walillahi taj'alun. Hanya kepada Allah kalian minta pertolongan, minta perlindungan. Nah sekarang beliau ingin mengajarkan kepada kita apa nikmat Allah yang terbesar. Begini, apa nikmat Allah yang terbesar? Apa uang, apa harta, apa jabatan, apa otak kita yang cerdas, yang lihai, yang ini, yang itu? Nah, mari kita lihat. Wa akbaru nikmatin an'ama Allahu biha 'ala al-qalb. Nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada makhluk ini manusia. Apa? Irsalur rusul. Yaitu Allah mengutus para rasul. Ini nikmat terbesar. Ketika Allah menetapkan gunung-gunung di bumi ini, ini nikmat terbesar. Maka Allah akan guncang bumi ini jika tidak ada gunung. Akan guncang. Kemudian menaunginya dengan langit. Tingkat pertama, tingkat kedua ada bintang-bintang. Itu nikmat yang sangat besar. Secara umum, lebih khusus kita diberi kecerdasan, kita diberi kelihayan, kita diberi fisik yang sempurna. Itu pun nikmat Allah yang sangat besar pada diri kita. Tapi yang paling besar apa? Irsalur rasul. Allah mengutus para rasul. Allah tidak membiarkan kita terserah. Mau nyembah aku caranya bagaimana? Ayo mikir sendiri. Ya, rasakan sendiri. Allah mengilhamkan kepada semua manusia untuk menyembah Allah dengan cara masing-masing. Tidak. Tapi dengan apa? Dengan irsalur rasul. Dengan mengutus para rasul. Akhirnya seragam manusia menyembah Allah dengan cara seragam, sujud, ruku, i'tidal, menyembelih hewan kurban, ya, zakat, puasa, haji, seragam, dan ditolak segala bentuk tafarruq mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang belum pernah Allah syariatkan lewat para rasul. Tertolak. Akhirnya nikmat terbesar. Diutusnya para rasul. Yang dengan diutusnya para rasul, insyaallah taala kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi, bahkan yang paling besar di jika dibandingkan dengan dunia ini. Apa? Jannah surga. Dengan demikian Rasul, kalau tidak ada Rasul, manusia susah semua. Hanya mendapatkan kenikmatan dunia ini saja, tidak akan mendapatkan nikmat surga. Dengan diutusnya para Rasul, manusia mendapatkan nikmat yang kedua, yang jauh lebih besar dari nikmat yang pertama, yaitu dirinya. Allazi bihi hidayatul haq, di mana dengan diutusnya para Rasul, disitulah hidayah untuk para makhluk. Berarti tidak boleh ada hidayah lagi kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para nabi dan rasul alaihi wasallatu wassalam, wabil khusus kita tentu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan fa inna khairal hadi atau khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada petunjuk lain. Maka ketika muncul satu generasi yang mengambil petunjuk bukan dari Nabi, mengambil sunnah bukan dari Nabi, itulah zaman keburukan. Bagaimana sabda beliau di hadapan Hudzaifah, yasyaduna bi ghairi haqqi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil hidayah tapi bukan hidayahku, mereka mengambil petunjuk, mengambil sunnah tapi bukan sunnahku. Itu zaman keburukan. Bagaimana yang ditanyakan oleh Hudzaifah dan dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walihada yaqulu al-mu'allif, oleh karena itu al-mu'allif bukan saya ya, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul. Jadi maksud Nabi Muhammad SAW bil huda, dengan membawa al huda dan dengan membawa agama yang hak. Itulah nikmat dalam Islam. Sekarang beliau membahas apa itu rasul. Wal muradu bil rasul duna al jins. Yang dimaksud dengan rasul di sini adalah jenisnya, yaitu utusan. Yang dimaksud dengan rasul ini jenisnya. Jadi maksudnya bukan seorang manusia, atau lebih tepatnya para nabi, para rasul. Wa inna jami'ar rusul ursilu bil huda wa dinil haq. Karena seluruh nabi dan rasul itu diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Semua 124,000 nabi semua membawa al-huda wa dinil haq, semua dan itu sama secara akidah, manhaj, tauhid, sama. Berbeda sedikit bagaimana beribadah, membersihkan najis, aturan jual beli dan seterusnya, ada perbedaan sedikit. Ada pun tauhid, akidah, manhaj, sama seluruh para nabi dan walakinna alladhi akmara Allah bihi ar-risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah menyempurnakan risalah ini, risalah seluruh para nabi dan rasul 124,000 ini, dengan nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut yang terakhir alladhi arsala rasulahu. Secara umum seluruh para nabi dan rasul, tetapi secara khusus yang dimaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu qad khatama Allahu bihi al-anbiya. Karena sungguh Allah telah menutup para nabi dengan beliau, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nama beliau banyak, Ahmad, Muhammad, Al-Hajib, Al-Mahi, Al-Aqib. Apa Al-Aqib? Yang terakhir, yang penutup. Hasir yang mengumpulkan, Al-Mahi yang menghapuskan, Al-Aqib yang terakhir, penutup. Maka tidak ada nabi lagi setelah aku. Wasamma bihil bidah, dan Allah menyempurnakan bangunan itu dengan beliau. Jadi bangunan itu belum sempurna, masih ada yang kurang. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dalam Bukhari Muslim dan lain-lain tentang diri beliau yang dinisbatkan kepada para nabi dan rasul. Kata beliau, karobulin bala asfaran. Keadaan para nabi dan rasul yang 124,000 itu yang diutus oleh Allah itu, perumpamaannya adalah seperti seseorang yang membangun bangunan, kemudian sempurna, selesai dari atap, bawah, lantai dan seterusnya selesai. Illa mawdi'u labirin, kecuali satu batu bata. Ya, satu labina, satu batu bata, kurang satu batu bata. Ya. Fakana an-nasu ya'tuna ila hadzal qata. Orang-orang datang masuk ke dalam bangunan yang megah ini, istana ini. Wa ya'ajjabuna minhu, dan mereka terkagum-kagum dengan bangunan itu. Illa mawdi'a hadhihi al-labina, kecuali satu batu bata ini, sayang kurang satu. Ada yang disayangkan dari bangunan ini. Bangunan ini bagus, megah, indah, sempurna, tapi sayang kurang satu batu bata ini. Ya. Nah, Nabi mengatakan, ana al-labina. Akulah satu batu bata ini. Akulah penyempurna seluruh para nabi dan rasul. Ana khatamun nabiyyin, aku penutup para nabi. Berarti beliau tidak membuat hal-hal baru di dalam Islam ini. Maka beliau mengatakan, wa ma kuntu bid'an minar rasul, aku tidak membuat bid'ah dari para rasul yang dahulu. Nabi hanya apa? Meneruskan ajaran para nabi dan rasul sebelum beliau. Maka beliau meneruskan syariat Nabi Ibrahim, beliau meneruskan syariat Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Sam. Tauhidnya, akidahnya, manhajnya, sholat dan seterusnya. Adapun ada perbedaan, maka itu sedikit. Dan bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, bukan masalah usuluddin. Masuk? Masuk ya. Ya, kita kalau dulu pekan depan insya Allah libur ya, kita ketemu lagi malam Senin lagi, malam Senin pekan itu mungkin sekali lagi ya sebelum tanggal berapa? Tanggal 8 ya. sudah al-ba'una bil mu'ahad bil huda, dengan membawa al-huda petunjuk. Ini ada dua tafsiran. Yang pertama lil mu'ahad, yang kedua lil ta'diyah. Yang pertama bahwa Nabi datang membawa petunjuk dan agama yang hak. Yang kedua, Nabi itu sendiri yang merupakan petunjuk dan agama yang hak. Dua-duanya tidak bertentangan, semakna saling memperkuat bahwa pada diri Nabi alaihi salatu wassalam itulah agama yang hak. Maka semua yang diperbuat oleh beliau, semua yang diucapkan oleh beliau, itulah al-huda wa dinil haq, itulah petunjuk dan agama yang hak. Petunjuk di sini hidayatul bayan, bukan hidayatul taufik. Sebab hidayatul taufik tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memberikan hidayah kepada seseorang sehingga yang kafir menjadi musyrik, yang ahli maksiat menjadi ahli taat, yang malas menjadi rajin, dan seterusnya. Ini tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang sangat dicintai Abu Thalib tidak berhasil beliau islamkan, karena beliau memang tidak bisa mengislamkan seseorang, tidak bisa mengislamkan siapapun. Beliau tidak memiliki hidayatul taufiq. Yang ada pada diri beliau adalah hidayatul bayan. Kalau mau selamat, bertauhidlah seperti ini. Kalau sholat ingin diterima oleh Allah, cara sholatnya seperti ini, cara wudunya seperti ini. Itu hidayatul bayan. Dengan kata lain, al-ilm. Hidayatul bayan ay al-ilm. Hidayah taufik beliau tidak punya. Hidayah taufik hanya ada pada diri Allah. Manusia yang dibenci oleh beliau tapi diberi hidayah taufik oleh Allah masuk Islam. Ya. Suhail bin Amr. Kemudian orang-orang yang dilaknati oleh Nabi di kemudian hari masuk Islam. Karena hidayah taufik milik Allah. Sebaliknya orang yang sangat dicintai mati dalam kekufuran. Abu Thalib misalnya, paman-paman beliau berharap masuk, tidak masuk Islam, malah kekal di neraka selama-lamanya. Padahal orang yang sangat dicintai oleh beliau, bapak ibu beliau, sangat dicintai oleh beliau tentunya, masuk neraka. Yes. Dinil haq, agama yang haq, huwa al-amal salih. Yang dimaksud dinil haq adalah amal salih. Karena din bisa berarti amal, bisa berarti balasan. Din yang sering diterjemahkan dengan agama, maka mengandung dua makna, amal dan balasan. Mana dalil? Surah Al-Imran. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah al-Islam. Apa yang dimaksud? Amal. Allah menerima apanya? Amal. Si fulan diterima apa ditolak oleh Allah tergantung amalnya. Bukan tergantung sukunya, bangsanya, ya, kegantengannya, kekayaannya, tapi amal. Amal hati dan amal jawari, dua-duanya. Jadi yang akan diterima oleh Allah hanyalah amal secara islami. Kemudian yang bermakna balasan al-jaza, yaitu apa yang terdapat dalam suratul infitar, wa ma adraka ma yawmuddi. Tahukah kamu apa hari din? Jadi maksud hari pembalasan, sama dengan malik yaumiddin, yang menguasai hari din, hari pembalasan. Maka din sekali lagi mempunyai dua makna. Makna pertama amal saleh, makna kedua al-jaza, balasan. Ya, sering diterjemahkan dengan agama. Liyudhirahu 'alad-dini kulli, agar Allah memenangkan agama tersebut di atas seluruh agama, memenangkan, meninggikan dari kata-kata dhohr, dhohrun punggung, dhohrun jabah punggungnya hewan itu yang paling atas. Disebutkan dhohrun ajabah. Maka liyudhirahu untuk meninggikan Islam di atas semua agama, termasuk memerangkan. Ketika Islam belum menang, masih lemah, tetap tinggi. Karena jika dibandingkan antara Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, Sinto dan seterusnya, maka kita melihat Islam yang paling sempurna. Adakah ajaran mawaris, pembagian ahli waris menurut Nasrani, Buddha, Hindu? Tidak ada. Tidak ada. Mereka bingung. Ya. Kalau ada orang mati, anak dapat berapa? Yang paling berhak terhadap harta si mayat itu sebetulnya anaknya apa istrinya? Apa ya ayah ibunya? Mereka tidak bisa jawab. Al-Quran menerangkan dengan rinci. Surah An-Nisa misalnya. Ya. Apa yang harus diperlakukan oleh penguasa ketika seseorang hartanya lebih sedikit dibanding dengan hutangnya? Mana agama mana yang menjawab ini? Islam ada. Bagaimana hukum seseorang yang mencegah seorang membawa barang dagangan menuju ke pasar, dicegah di tengah jalan, ditawar? Bolehkah? Mana ada jawaban di agama lain? Ada di Islam. Dan seterusnya. Salman mengatakan hatal qira'ah, sampai tata cara buang air. Rasulullah alaihi salatu wassalam ajarkan kepada kita tata cara buang air. Tata cara buang air saja diajarkan, bagaimana siasat, bagaimana jual beli, bagaimana perang lebih diajarkan lagi. Dan itulah Islam. Jadi ini sebagian kelompok, sebagian tokoh ingin memisahkan antara agama dengan negara, beranggapan bahwa Islam tidak mengatur negara, Islam tidak mengatur dunia. Keliru. Hampir seluruh agama selain Islam hanya berbicara tentang akhirat, hanya berbicara tentang ritual, hanya berbicara tentang ibadah. Lihat, ya, agama manapun, titik berat mereka, pembicaraan mereka tentang apa? Tentang kematian, tentang akhirat, tentang ibadah. Lihat Kitabul Buyu' Sahih Bukhari, Kitabul Adab Sahih Muslim, Maghazi, kitab tentang keperangan, khilafah, tentang kepemimpinan, itu semua ada di kitab-kitab hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Sahih Tirmidzi dan seterusnya lengkap. Hanya kaum muslimin yang tidak mengamalkan. Aturannya jelas, sangat-sangat jelas. Hanya kaum muslimin yang tidak mengamalkan. Ini salah satu makna liyudhirahu 'alad-dini kulli, Allah akan memenangkan agama Islam ini di atas seluruh agama. Ya. Oh. Ya, kita bertanya jawab. Jika ada orang yang dicabut nyawanya secara mendadak, sedangkan dia secara zahir masih diberi kesuksesan dalam hal dunia atau pekerjaan. Dalam hal ini rezeki manakah yang tidak diterima lagi oleh, yang tidak diberikan lagi oleh Allah? Ya, berarti sudah habis. Berarti sudah habis. Jatah rezeki dia itu sudah habis. Maka Allah matikan dia. Ya. Loh, bukankah tabungan dia masih banyak? Iya, karena rezekinya sudah habis, maka tabungan dia yang masih miliaran itu sudah bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik ahli waris. Kan orang yang mati kan detik itu hartanya milik ahli waris. Maka jika disedekahkan, jika diberikan ke masjid, fakir miskin, yang dapat pahala siapa? Ahli waris. Bukan mayat. Bukan mayat. Kecuali mayat itu berwasiat. Kalau aku mati, berikan 10 juta untuk masjid. Abang. Kalau dia tidak berwasiat, ya. Saya mati misalnya, atau saya banyak misalnya, saya tidak berwasiat apa-apa. Lalu harta saya diberikan ke masjid, sepuluhnya. Habis itu dibagi waris. Siapa yang dapat pahala? Ahli waris saya, bukan saya. Karena ketika saya mati, harta saya detik itu milik ahli waris. Berarti ketika orang mati, rezekinya sudah habis. Allah bikin rezeki dia habis karena memang jatahnya sudah habis. Kan sudah ditentukan. Si fulan seumur hidup rezekinya sekian. Entah satuannya apa, ya. Apa rupiah, apa dolar, apa real, ya. 1 miliar rupiah kita. Ya tinggal itu selama hidup dia sudah mengambil berapa. Ya, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Ya. Habis, mati. Mati, habis. Gitu. Dia rezekinya 1 miliar. Dari dia mulai hidup sampai mati. Baru dapat 900 juta, tiba-tiba dibunuh orang, mati. Jadi masih nyisa 100 juta lagi. Enggak mungkin. Ya, mustahil. Masa Allah bodoh. Ya, itu kan rahasia Allah. Kalau kita iya, ya, sayang tuh, kan perusahaannya masih berdiri megah, masih bagus, pemasukannya banyak sekali, mati. Kita katakan sudah habis rezeki dia. Ya, Allah sudah sulit sekian dan dia sudah dapat itu, maka dia mati. Ya. Bukan rezeki habis. Kerja sono enggak dapat, gaji enggak punya, apa-apa berarti enggak punya rezeki, habis itu mati. Bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu. Orang udah enggak punya apa-apa pasti mati, bukan. Ya. Rahasia Allah kita enggak tahu. Si A ini dapat rezeki berapa, si B ini rezeki berapa, kan hanya Allah yang tahu. Seumur hidupnya itu. Kalau kita wajib menjaga kebersihan rezeki kita, apakah bagi hasil yang diperoleh dari bank syariah seharusnya digunakan untuk hal-hal yang kotor saja? Kita lihat bagi hasilnya seperti apa. Kalau antum yakin, betul-betul yakin bahwa ini bersih dari riba, kimar, maisir dan seterusnya, ya berarti halal. Walaupun dalam perjalanannya dia ada suap, ada ini, kan bukan urusan kita. Kalau kita tidak tahu, kita tanya ini buat apa? Oh, kami kembangkan untuk jual beli saham. Jangan, stop. Buat apa? Buat apa? Asuransi, ya, jangan, stop. Dan umumnya kaum muslimin di negeri kita ini, terutama yang bergerak di bidang ekonomi, para tokohnya umumnya tidak mengharamkan asuransi. Tidak mengharamkan asuransi. Mereka sebatas mengharamkan judi riba. Praktek perjudiannya yang mirip sekali dengan judi, mereka belum haram. Atau mereka rubah namanya. Ya. Judi dibilang bukan judi. Riba dibilang bukan riba. Padahal jelas-jelas riba. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yusammuna bighairi ismihi. Bagaimana hukum membaca doa dari Al-Qur'an ketika sujud? Boleh mengambil lafaz doanya, bukan berniat mentilawahkan, mengqiraatkan ayat tersebut. Berarti kan tidak dari awal sampai akhir ayat kan dinukil yang berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu kan bukan dari awal sampai akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu kan bukan dari awal sampai akhir ayat. Tetapi sepenggal. Dan itu doa. Kita berdoa dengan doa yang Allah ajarkan kepada kita. Bagaimana mengobati penyakit sujud sedangkan di sisi lain kita dituntut percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain di depan umum? Tentu kita harus memisahkan mana percaya diri, mana yakin, mana ujub, harus bisa memisahkan. Saya kira yang belajar dan terus belajar bisa memisahkan mana yang ujub dan mana yang percaya diri. Bisa di ketika kita ingin menampakkan ilmu kita, kelihayaan kita, sementara tidak dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka ini bisa berakibat khusyuk. Tetapi ketika dibutuhkan, tidak ada. Ya, dan Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Maka di antara para ulama, bahkan para sahabat mengatakan, setiap turun ayat, setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, aku tahu ayat itu turun di mana, turun atas peristiwa apa, dan untuk siapa ayat itu turun. Ucapan siapa? Dan seolah dia wujud, dibutuhkan. Pada sebagian besar kaum muslimin selalu berdoa salat wajib. Bagaimana cara atau ada berdoa yang tidak bid'ah? Apakah harus berwudu dulu atau bisa dilakukan di mana saja, kapan saja? Iya, di mana saja, kapan saja. Di saat-saat yang tidak terlarang dirinya. Dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun. Maka bisa sambil berjalan, bisa sambil naik motor, bisa sambil apapun. Kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sedang naik motor, teringat saudara kita sebulan yang sedang sakit, tidak sembuh-sembuh, tiba-tiba teringat, lalu spontan berdoa kepada Allah, minta kesembuhan untuk sebulan. Boleh seperti itu. Tidak harus dengan wudu dulu, sholat dulu. Saya sering pergi keluar kota, terkadang sampai di tujuan jam 7 pagi. Bagaimana saya harus sholat subuh karena bus yang saya tumpangi tidak berhenti pada waktu subuh? Kalau memang tidak sanggup sholat di bus, ya sholatlah ketika sanggup. Keadaan seperti ini sama dengan keadaan para sahabat yang sholat asar sementara matahari sudah tenggelam, sudah datang waktu maghrib. Karena apa? Karena menempuh perjalanan buru-buru ke Bani Quraisy. Sebagian sahabat sholat di jalan, sebagian sahabat sholat di Bani Quraisy dan sudah maghrib. Boleh. Ini bisa diambil dalil yang tadi. Maka tidak bisa turun dari mobil. Boleh sholat asar padahal sudah masuk maghrib. Boleh sholat subuh padahal matahari sudah terbit. Apakah suatu saat nanti Islam akan jaya bagaimana jayanya Islam di masa lalu? Ya, kan sabda Nabi, kita tidak berharap. Khilafah ala manhaji nubuwah, khilafah yang berjalan di atas manhaj kenabian akan muncul lagi. Kaum muslimin akan memerangi Yahudi. Tidak akan datang hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi bangsa Turki, bukan Turki yang sekarang, bangsa yang wajahnya tuh seperti tameng, matanya kecil, sipit, hidungnya petek, memakai sendal bulu. Sudah terjadi belum? Sudah. Apa? Ya, ngomong, kata. Ya, yang kaum muslimin awalnya kalah, kemudian menang. Sudah terjadi. Ya. Tidak akan datang hari kiamat sebelum kaum muslimin membunuh, membantai 70 ribu Yahudi dari Asfahan. Asfahan, di riwayat yang ada, para imam melihat Asfahan ini Teheran. Ya. Ini merupakan aurat yang disingkap oleh Nabi dalam hadis. Ya, siapa seorang rafidah yang penampilannya begitu tegas, begitu keras terhadap Yahudi Bani Israil. Sekarang kita lihat, ya, seolah yang paling lantang menentang Yahudi itu Irak rafidah. Kenyataan menurut Nabi, 70 ribu Yahudi Asfahan Teheran akan dibantai oleh kaum muslimin. Sudah? Belum. Dan akan terjadi pasti insyaallah ta'ala. Entah apa. Habis Yahudi dibantai oleh kaum muslimin. Belum terjadi. Dan dunia ini akan dikuasai oleh kaum muslimin, penuh dengan keadilan. Setelah sebelumnya bumi ini penuh dengan kemunafikan, kedzaliman, kemaksiatan. Habis itu terisi dengan keadilan di zaman Al-Mahdi, ya, atau Imam Mahdi yang Nabi Isa turun di waktu itu. Kejayaan kaum muslimin, kejayaan kaum muslimin. Dan nasihat saya Al-Bani, kaum muslimin tidak boleh membaca hadis ini lalu hanya menunggu, menunggu, menunggu. Tidak boleh. Karena menurut beliau, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa kaum muslimin tidak maju sebelum itu. Tidak ada. Yang ada, intan seumur yang tertutup. Jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Jika kalian bertauhid, menghidupkan sunnah, Allah akan tolong kalian. Dan artinya, ini merupakan janji-janji Allah yang menunjukkan bahwa kaum muslimin pasti akan jaya ketika kaum muslimin taat, bertauhid, sunnah, dan seterusnya sebagaimana janji Allah dalam surah An-Nur 55. Ya, Allah menjanjikan kepada kaum muslimin yang beriman dan beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ard, untuk memberikan kekhalifahan, kekuasaan di muka bumi. Jadi wajib bagi kita yakin. Walaupun kita hari ini dalam keadaan lemah, miskin, berjajah, tetap kita harus yakin bahwa masa depan di tangan Allah. Ya, insyaallah pekan depan libur, kita bertemu lagi Ahad malam Senin, dua pekan. Ya, tanggal 8 insyaallah. Ya, mungkin terakhir sebelum Ramadan, habis itu kita di sunnah. Ya, sekolah.